Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa man lam yatawakka an-nafya wa tashbihah, zalla wa lam yusibit tanziha. Matanya sudah dibaca belum? Sudah dibaca lagi. Ya? Baik. Terus lanjut baca syarah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, la budda kama sabaqa min al-wasati bainat ta'tili wa bainat tashbihi fala yubalighu wa yughlaw fi tanzihillahi wala yubalighu wa yaglu gola yaglu gola yaglu guluan yaglu gola yaglu guluan fala yubalighu wa yaglu fi tanzihillahi hatta ya'tilullah hatta yu'attilallaha min sifatihi kama fa'ala al-mu'attilatu wala yuthbitu ithbatan fihi guluun hatta yushabbihallaha bi khalqihi bal ya'tadilu fayuthbitu lillahi ma sabatahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu min ghairi tashbihin wala tamthilin wa min ghairi ta'tilin wala takyifin hadha huwa siratul mustaqimu al mu'tadilu fallahu subhanahu wa ta'ala la shabiha lahu wala mathilun wala mathila wala adila lahu subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Fa qala al-Imam Abu Ja'far al-Imam At-Tahawi di matan 73 ya. Wa man lam yatawaqqa an-nafya, barang siapa yang tidak menjauhi an-nafya, bentuk sifat penafian, sikap menafikan, wat tasbiha dan mentasbih, zalla walam yusib at-tanziha, maka dia akan zalla, dia akan tergelincir, dan walam yusib at-tanziha, dan dia tidak akan benar dalam mensucikan Allah. Ya. Dan siapa yang tidak menjaga diri dia dari menafikan sifat-sifat Allah, artinya dia tidak menjaga diri dia dari sifat kaum mu'attilah, dan tidak menjaga diri dia dari tashbiha, tidak menjaga diri dia dari sifat-sifat kaum musyabbiha, maka zalla, dia akan tergelincir ke dalam kesesatan. Walam yusib at-tanziha, dan tidak akan benar ya dia dalam mensucikan sifat-sifat Allah. Kaum asyairah ketika mereka menafikan sifat-sifat Allah dengan jalur tahrif, yang mereka maksudkan, mereka inginkan ialah at-tanzih, mensucikan Allah. Mereka mengatakan kullu nasin awhama tashbiha awwilhu awfawwithu warum tanziha. Setiap nas dari sifat-sifat Allah yang ada di Al-Quran maupun Sunnah, yang di situ kata mereka mengindikasikan adanya tashbih dengan sifat-sifat makhluk, udah takwil aja, tahrif atau tafwid, dan maksudkanlah itu untuk mentanzih lah. Ya, tidak mentanzih itu justru tidak benar sikap tanzih dia. Zalla justru kata Al-Imam Abu Ja'far, dia justru akan terperosok, tergelincir. Ya. Baik, akan zalla dia, tergelincir dia. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, la budda kama sabaqa minal wasat, maka haruslah sebagaimana yang telah berlalu, harus kita wasat, berada di tengah-tengah, baina ta'tili wa baina tasbih. Di antara sikap ta'til, menafikan sifat-sifat Allah, mengingkari dan mentasbih. Ahlus sunnati wal jamaah tidak seperti kalangan Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah. Namun ahlus sunnati wal jamaah tidak seperti musyabihah yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Musyabihah, mereka dari kalangan al-musbitun, orang-orang yang menetapkan sifat Allah. Namun mereka ini kebablasan hingga akhirnya dari sifat-sifat Allah yang mereka tetapkan, mereka serupakan dengan sifat makhluk. Sedangkan Jahmiyah dari kalangan nufat, itu orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Kenapa mereka mengingkari sifat Allah? Karena kalau mereka tetapkan sifat-sifat bagi Allah, nanti serupa dengan makhluk. Karena makhluk punya sifat, kalau Allah punya sifat berarti serupa dengan makhluk. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Ya, menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana musyabihah menetapkan, namun tidak sebagaimana musyabihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahlus sunnah wal jamaah ya, menta'til, apa yang dita'til? Ta'til dari tasbih, menerima sifat-sifat Allah. Paham enggak sini? Ini ahlul wasat, ahlus sunnah wal jamaah. Fala yubalighu wa yaghlu. Maka ahlus sunnah wal jamaah tidak yubalighu. Ya. Melampaui batas wa yaghlu, berlebih-lebihan gulu. Fi tanzihillah, dalam mensucikan Allah. Hatta yu'attilallaha min sifati, hingga mengingkari Allah dari sifat-sifatnya, hingga mengingkari sifat-sifat Allah. Memangnya antum kira kaum Jahmiyah ketika mengingkari sifat Allah enggak punya dalil? Punya. Ya, laisa kamitslihi syai', kata mereka. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kata mereka. Emangnya niatnya jelek gitu, emang ingin merusak Islam? Enggak. Niatnya bagus, ingin mensucikan Allah. Ya, nah ini gulu mereka ini, berlebih-lebihan. Kama fa'ala al-mu'attilatu, sebagaimana ini yang dilakukan oleh kalangan mu'attilah. Wala yusbitu isbatan fihi guluwan, dan ahlus sunnati wal jamaah juga tidak menetapkan, ya, tidak menetapkan gulunya mereka ini. Ahlus sunnati wal jamaah juga tidak menetapkan secara berlebihan. Ya, sifat gulu tidak menetapkan isbatan sifat secara berlebihan, sebagaimana kaum musyabihah. Kaum musyabihah menetapkan sifat bagi Allah punya sifat istiwa. Namun yusabbihullah yusabbi hatta yusabbihallaha bikhalqih, hingga mereka mensifati, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kata mereka, istiwanya Allah seperti istiwanya kami. Ya. Nah, kalangan ya, orang-orang ahli bidah menuduh ahlus sunnah wal jamaah dari kiri dari kanan. Musyabbihah menuduh ahlus sunnah mu'attilah. Mu'attilah menuduh ahlus sunnah musyabbihah, mujassimah. Sampai-sampai mereka mengada-ngada Ibnu Taimiyah, kata mereka, ya, itu menyerupakan sifat istiwa seperti istiwanya saya di atas mimbar ini. Mana ada Ibnu Taimiyah ngomong kayak begitu? Antum baca Wasithiyah, buku Ibnu Taimiyah. Itu Wasithiyah buku maklumat dasar dalam memahami bab asma wa sifat. Di situ antum paham kan? Ibnu Taimiyah menetapkan sifat Allah min ghairi tasybihin wala takyifin wala ta'tilin wala tahrif. Ya. Maklumat dasar. Maka fitnah besar mereka itu yang dikemukakan oleh Ibnu Battutah, dan diambil, disadur, sampai dibawakan oleh Sirajuddin Abbas di Indonesia ini, dan disebar, dan diambil fitnah Sirajuddin Abbas yang hakikatnya fitnah Ibnu Battutah oleh ustadz-ustadz Asy'ari lokal dalam memframing, memfitnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kata mereka Ibnu Taimiyah adalah musyabbihah, mujassimah. La haula wala quwata illa billah. Berdosa mereka. Mereka akan berhadapan dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah jauh dari menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, apalagi menyerupakan istiwanya Allah seperti istiwanya beliau di atas mimbar. Dusta. Ya. Dusta. Di buku apa Ibnu Taimiyah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Enggak ada. Mau di mana? Di Tadmuriyah, di Rad. Ya. Alal Jahmiyah. Mau di mana? Di Fatwa Ahmawiyah Al-Kubra. Darut Ta'arud Al-Aql wa Naql. Ya, Minhajus Sunnah Nabawiyah, enggak ada. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Bal ya'tadilu, bahkan ahli sunnati wal jamaah ya'tadil, profesional. Ya. Fayusbitu lillah ma asbathahu li nafsi. Ahli sunnah menetapkan bagi Allah apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa asbathahu lahu rasuluh, dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah bagi sifat-sifat Allah. Min ghairi tasybihin, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Wala tamtsilin, tanpa ya menyerupakan, tanpa menyamakan dengan sifat makhluk. Wa min ghairi ta'tilin, tanpa menolaknya. Wa min wala takyifin, tanpa menentukan bagaimana bentuknya. Hadza huwa shawabu al mustaqim wal mu'tadil. Hadza huwa siratul mustaqim. Inilah siratul mustaqim yang mu'tadil, yang profesional. Ya. Ini mu'tadil profesional, terjemahan saya sendiri ya. Ya. Kalau antum lihat di kamus, tadala ya tadi lu, mungkin maknanya apa? Seimbang gitu ya. Fawahu subhanahu wa ta'ala la syabihalah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya. Wala masilalah, tidak ada yang sama dengannya. Wala adilalah, subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sebanding dengannya subhanahu wa ta'ala. Summa qala wa man'utun. Ya, man'ut. Ya. 74 ya. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Maka sesungguhnya Allah Rabb kita azza wa jalla disifati dengan sifat-sifat wahdaniyah, sifat-sifat keesaan. Man'ut disifati bi nu'util fardaniyah, disifati dengan sifat-sifat yang esa, yang tidak ada yang serupa dengan sifatnya, yang sifatnya tidak serupa sedikit pun dengan sifat-sifat makhluk. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, yang tidak ada seorang pun dari kalangan bariyah, dari kalangan makhluk yang sifatnya semakna, ya, yang sama sifatnya dengan sifat-sifat Allah. Nah, ini poin 74 75. Nah, faddal, tafaddal. Dibaca di sini. Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih rahimallahu ta'ala sifatul wahdaniyati bi anna Allah wahidun la syarika lahu wa la fi rububiyyatihi la fi dulu sifatul wahdaniyah bi anna Allah wahidun la syarika lahu la fi rububiyyatihi la fi rububiyyatihi wa la fi uluhiyyatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi fa huwa wahidun fi kulli hadhil haqa'iqi. Maka sifat-sifat wahdaniyah, sifat-sifat yang esa bagi Allah, ya, yang esa, yang tunggal. Berarti kalau ya esa itu dalam bahasa kita ada duanya enggak? Nah, kayak gitulah kurang lebih. Yang tunggal. Namanya aja anak tunggal ya, enggak perlu ditanya lagi. Ya. Mas, sampean anak keberapa? Saya anak tunggal. Punya adik enggak? Itu bodoh yang nanya itu. Punya abang enggak? Itu yang nanya enggak paham bahasa itu. Nah, begitu juga kalau Allah disebut wahda, punya sifat wahda. Berarti enggak ada yang serupa. Paham sini ya? Ya, sifatul wahdaniyah bi'anallahu wahidun la syarikalah. Sifat keesaan bagi Allah, bahwa Allah tunggal, esa, yang tiada sekutu baginya. Maka tidak ada yang sekutu bagi Allah, yang setara dengan Allah. Di dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Dalam rububiyahnya berarti tidak ada pencipta, pemberi rejeki, pengatur kehidupan alam semesta, yang menghidupkan, mematikan selain Allah. Hanya Allah Ta'ala semata. Musyrikin Quraisy sepakat dengan hal ini. Tidak dalam uluhiyahnya berarti tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar siapapun dalam bentuk apapun, dimanapun dan kapanpun selain Allah Tabaraka Ta'ala. Maupun dalam nama-nama dan sifatnya. Maka seluruh sifat-sifat Allah tidaklah sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, walaupun kesamaan tersebut hanya dari aspek nama. Nama tangan Allah, tangan makhluk. Kehendak Allah, kehendak makhluk. Kalamullah, kalam makhluk. Namun hakikatnya berbeda jauh sekali. Sifat Allah penuh dengan kesempurnaan, jauh dari aib, celah, dan kekurangan. Makhluk sebaliknya. Allah punya ilmu, makhluk punya ilmu. Ilmu makhluk diawali oleh ketidaktahuan. Innal insan lam yulad aliman. Ilmu makhluk terbatas. Sealim apapun makhluk di dunia ini terbatas. Siapa manusia yang paling alim? Rasulullah SAW. Ditanya tentang kapan ilmu hari kiamat oleh Jibril. Jibril yang paling dekat dengan Allah. Kata Nabi yang ditanya dengan yang nanya sama aja, gak tahu. Ya. Yang ditanya gak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Gak tahu. Ditanya tentang roh aja, Nabi gak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul arruhu min amri rabbi. Ya. Subhanallah. Ya. Fa huwa wahidun fi kulli hadhil haqa'iq, maka Allah lah esa dari semua hakikat-hakikat ini, yaitu hakikat rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Terus lanjut di poin nomor 75. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala man'utun ay mausufun bisifatil kamali wa nu'utul jalali. Nah, ini na'at sifat sebagaimana kita pelajari di ilmu nahu di bab tabaiyah, bab tabi ya, tawabi. Boleh disebut na'at. Ja'a Zaidun al-Karimu. Al-Karimu boleh disebut na'at atau sifat. Walaupun sebenarnya ada perbedaan di situ, ya. Nah, itu nanti di ilmu ma'ani. Terus lanjut. Allati la yushbihuhu fiha ahadun min khalqihi, bal asma'uhu wa sifatuhu khasatan bihi, khasatun bihi wa la'iqatun bihi. Wa sifatul makhluqina wa asma'ul makhluqina khasatun bihim wa la'iqatun bihim. Wa bihada yattadihu laka al-haqqu wa sawabu. Watabra'u min tariqil mu'attilati wa min tariqil musyabbihati. Man'ut yaitu mausuf yang disifati. Man'utun binu'util fardaniyah. Allah man'ut yaitu mausuf disifati dengan sifat-sifat keesaan. Wa nu'utul jalal bisifatil kamal wa nu'util jalal, dan sifat-sifat keagungan. Allati la yushbihu fiha ahadun min khalqihi, yang seorang pun dari kalangan makhluknya tidak dapat menyerupainya sedikit pun dalam sifat-sifat Allah tadi. Sifat makhluk penuh dengan kekurangan. Tadi sebagaimana kita bahas contoh kesamaan nama sifat yang ada pada Allah dengan makhluk. Ilmu makhluk diawali oleh ketidaktahuan. Kalaupun berilmu, terbatas. Kalaupun sudah berilmu, akan hilang, akan lupa. Ya. Sifat hayat, sifat hidup, makhluk juga hidup. Namun kehidupan makhluk diawali oleh ketiadaan. Hal ata'alal insan hinu minad dahar lam yakun syai'an madhkuro. Manusia itu belum disebut apa-apa dulu, enggak disebut-sebut. Ada suatu masa yang dahulu manusia enggak pernah disebut-sebut. Hidup dia, hidupnya dia penuh dengan kekurangan. Dia tidur. Ketika dia tidur enggak sempurna, karena tidur itu akhul maut, saudara kematian. Rasulullah SAW ditanya, hal ahlu jannah ya namun? Kata Nabi SAW, an-naum akhul maut. Apakah penduduk surga tidur? Kata Nabi, tidur itu brothernya, saudaranya kematian. Jadi ahlu surga gak ada yang tidur. Gak ada yang tidur. Ya. Terus gimana dong? Gak sehat dong? Itu hantum di dunia. Kalau gak tidur, sakit. Ya. Kok di surga gak ada lagi cerita kayak gitu? Ya, gak ada lagi cerita kayak gitu. Jangan dibandingin kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya, makanya kita bangun dari tidur, doa tidur. Ya, bangun dari tidur, apa doanya di situ? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia mematikan kami. Mau tidur apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Aku mati dan aku hidup. Ini mau mati nih. Tidur sementara. Ya barakallahu fik. Ya. Bal asma'uhu wa sifatuhu khasatun bihi wa la'iqatun bih. Bahkan seluruh nama-nama dan sifatnya itu khusus bagi Allah yang layak baginya. Wasifatul makhlukin wa asma'ul makhlukin khasatun bihim wa la'iqatun bihim. Sedangkan sifat bagi makhluk ya khusus buat mereka, yang layak buat mereka. Ya. Wa bihada yattadihu laka, oleh karena itu jelaslah bagi Anda apa itu al-haqqu was-shawab. Kebenaran, al-haq dan kebenaran ini. Wa tabra'u, ya, dan Anda berlepas diri min tariqatil mu'attilah wa min tariqati al-musyabbihah. Anda berlepas diri dari jalan metode kaum mu'attilah dan ya jalannya orang-orang musyabbihah. Ya. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkanil a'dadi a'dha'i wal adawat. Ya. Wa ta'ala, dan Allah Maha Tinggi, 'anil hudud, dari batasan-batasan, wal ghayat, dan akhir, tujuan akhir dan akhir-akhir, wal arkan, bagian-bagian, ya, wal a'dha, anggota-anggota tubuh, wal adawat maupun perangkat-perangkat. Nah, Bima dibaca. Belum baca lagi kemarin Bima kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu taala, wa hadza fihi ijmalun in kana yuridul hududa al makhluqata fallahu munazzahun anil hududi wal hululi fil makhluqati wa in kana yuridu bil hududi al hududa ghairal makhluqati wa hiya jihatul uluwi fa hadza thabitun lillahi jalla wa ala wa ta'ala fallahu la yunazzihu ya la yunazzahu fallahu la yunazzahu anil uluwi li annahu haqqun falaysa hadza min babil hududi wala min babil jihadi al makhluqati fal wal ghayatu fiha ijmalun aidan fahiya tahtamilu haqqan wa tahtamilu batilan fa in kanal muradu bil ghayati al hikmatu min khalqi fa in kana al muradu bil ghaya al hikmah khabar kana fa in kanal muradu bil ghayati al hikmata min khalqil makhluqati wa annahu khalaqaha li hikmatin fahadha haqqun walakin yuqalu hikmatun la yuqalu ghayatun qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa in urida bil ghayati arada yuridu kalau dia dibina lil majhul jadi urida wa in urida bil ghayati al hajata al hajatu ila ma fa'il ya al hajatu ila makhluqati fan'amin fan'am fan'am hadza nafyun sahihun fallahu azza wa jalla lam yakhluqil khalqa li hajatihi wa faqrihi ilaihim fa innahu ghaniyyun 'anil 'alamin na'am tabarakallahu fik hadza fihi ijmal ini global di sini ya masih global di sini maka perlu dirinci apa maksud dari matan di atas Allah Ta'ala disucikan dari hudud ya batasan-batasan wal ghayat dan ujung-ujung nah ini Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi menjelaskan ini dengan bagus ya rinci sekali di Syarah Aqidah Tahawiyah beliau in kana yuridul hudud al-makhluqata jika yang dimaksud oleh At-Tahawi adalah batasan-batasan makhluk fallahu munazzahun anil hudud wal hulul fil makhluqat maka Allah ya memang Allah disucikan dari batasan-batasan ya dan hulul apa namanya dan hulul ya dan bertempat pada makhluk ya sebagaimana ahli bid'ah bahkan orang-orang sesat dari kalangan hululiyah yang meyakini Allah bertempat pada makhluk wa in kana yuridu bil hudud al hududa nah jika yang dikehendaki di sini adalah batasan al hududa ghairal makhluk ghairal makhluqah ya batasan-batasan yang bukan makhluk wahya jihatul ulu yaitu arah ulu alah ketinggian fahadza sabitun lillahi azza wajal maka ini sabit bagi Allah tetap bagi Allah ya oleh karena itulah Rasulullah SAW mengisyaratkan jari telunjuk beliau ke atas ya Allah masyhad kata Nabi SAW ya Allah saksikanlah ya baik fallahu la yunazzahu anil ulu maka Allah tidak disucikan dari sifat tinggi karena Allah bersifat dengan sifat tinggi li'annahu haqqun laisa hada min babil hudud karena itulah hak maka sifat tinggi bukan had bukan batasan bagi Allah wala min babil jihatil makhluqat makhluqah bukan pura arah makhluk karena Allah yang paling tinggi a'la sabihi isma rabbikal a'la isim tafdil itu yang paling tinggi enggak ada yang paling tinggi dibanding Allah makhluk yang paling tinggi ars dan Allah tinggi di atas ars ya taib juga Allah disucikan dari goyat dari bagian akhir Apa yang dimaksud goyat fiha ijmalun aidan, ini masih global juga. Fahiyya tahtamilu, ini ada kemungkinan haqqan wa tahtamilu batilan. Ada kemungkinan hak, ada kemungkinan batil. Fa in kana al muradu bil ghaya al hikmata min khalqil makhluqat. Nah, apabila yang dimaksud dengan goyah adalah hikmah diciptakannya makhluk, ya, goyah berarti tujuan. Wa annahu khalaqaha li hikmatin, Allah menciptakan makhluk karena suatu hikmah, padahal hak, ini hak benar. Walakin yukol hikmatun, namun dikatakan hikmah bukan goyah. Allah menciptakan makhluk ada hikmahnya, bukan ada tujuan. Ini kalau bahasa kita goyah tujuan. Ya, kalau hikmah, ya udah jadi bahasa kita ya. Udah jadi bahasa Indonesia kan. Hikmahnya apa sih? Gitu. Ya. Ya. Beda ya, hikmah dengan tujuannya. Hikmah dari duduknya kita di sini, beda dengan tujuan dari duduk kita di sini. Nah, itu beda kan? Hikmah dari gagal panen kemarin, tujuan dari gagal panen kemarin, beda kan? Gagal panen kemarin itu ada hikmahnya. Gagal panen kemarin ada tujuannya. Beda. Paham gak? Nah. Taib. La yuqal goyatun qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini hikmahnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Kenapa lihat-lihat jam Pak Rudin? Nanti mau ngasih tau ke anak udahan. Yang ngasih-ngasih kode udahan dulu ya. Masih lama kok. Nah, mana lagi tadi? Wa in urida bil ghayati al hajatu ilal makhluqat. Namun jika yang dimaksud dengan al-goyah tujuan itu adalah hajat kepada makhluk, fa na'am, iya benar. Jadi Allah disucikan dari goyah, dari membutuhkan makhluk. Ini benar, hadza nafyun sahih, itu bentuk penafian yang benar, menafikan Allah dinafikan dari membutuhkan makhluk. Ya. Fa Allahu azza wa jalla lam yakhluqil khalqa li hajatihi wa faqrihi ilaihi. Allah tidak menciptakan makhluk karena hajat, ada kebutuhan Allah pada mereka, kefakiran Allah kepada mereka, enggak. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan dari alam semesta ini. Nah. Kemudian Allah juga disucikan dari apa? Arkan. Nah, coba dibaca sini. Arkan. Syahrul kemarin dibaca belum? Ayo, fadhal. Nyampe enggak? Ustaz Yusuf udah itu konfirmasi mau datang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maqala syarihu rahimahullah ta'ala warkanu wal a'do'u wal adawatu fiha ijmalun aidun. In urida bil arkani wal a'do'i wal adawati asifatul azatiyatu misl wajhi wal yadaini fahadha haqqun wa nafyuhu batilun. Wa in urida nafyul a'do'i allati tashabaha a'do'al allati tushabihu allati tushabihu a'do'ul makhluqina naf'ul lahu tushabihu a'do'al makhluqina wa adawatal makhluqina adawat maf'ul juga dong, ma'tuf pada mansub mansub adawatil wa adawatil makhluqina fallahu subhanahu munazzahun 'an dzalika fal ab'adu wal a'do'u fal hasilu anna hadha fihi tafsilun. أولا إذا أريد بذلك نفي الصفات الذاتية عن الله تعالى من الوجه واليدين وما ثبت له سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية فهذا باطل. ثانيا أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن مشابهة an musyabahatin mudhaf dong an musyabahati ab'adi al makhluqina wa a'dha'il makhluqina wa adawatil makhluqina fa na'am Allahu munazzahun an dhalika li'annahu la yushabbihuhu ahadun min khalqihi la fi dhatihi wa la fi asma'ihi wa la fi sifatihi alhasilu anna hadhihi alfadu allati saqaha almusannifu fiha ijmalun walakin yuhmalu kalamuhu 'alal haqqi li'annahu rahimahullahu ta'ala min ahli sunnati wal jama'ati wa li'annahu min a'immati muhaddisina fala yumkinu al-muhaddisina fala yumkinu an yaqsida al-ma'ani as-sayyata walakinahu yaqsidu al-ma'ani as-sahihata walaitahu fassala dhalika wa bayyanahu wa lam yajmal wa lam yujmil ajmala yujmilu wa lam yujmil hadha al-ijmalu al-ijmala wa lam yujmil hadha al-ijmala. Nah, itu poin terakhir tadi bagus sekali dari Syekh Shalih Fauzan ya, itu jadi catatan penting itu. Ah, mauqif yang tepat terhadap sesuatu yang masih samar dari seseorang yang jelas dia adalah ahli sunnah, apalagi imam ahli sunnah. Itu Syekh Shalih Fauzan mendidik kita tuh, penting sekali tadi itu, poin terakhir di garis bawah itu. Ya, yang pentingnya ini belajar matan akidah ahli sunnah dari kitab-kitab syarah ulama. Ini pentingnya sini, banyak hal-hal yang terluput kalau kita cuma mensyarah dari maklumat kita sendiri yang terbatas. Makanya saya heran ya, ada orang kok demen banget gitu mensyarah sendiri. Padahal syarah ulama banyak. Tapi kitab-kitab matan ulama akidah ya, dia lebih senang pakai syarah dia sendiri. Syarah-syarah ulama itu banyak. Itu penting itu padahal. Hai barakallahu fik. Fal arkan wal a'dha wal adawat. Fiha ijmalun aidan. Ini juga masih global ya. Allah disucikan dari arkan. Ya, bagian-bagian, a'dha, anggota-anggota tubuh, adawat, perangkat-perangkat, ini juga global ya. In urida bil arkan wal a'dha wal adawat as-sifat adzatiyah. Kalau yang diinginkan, dimaksud dari arkan, a'dha, adawat adalah sifat-sifat zatiyah. Sifat-sifat zatiyah paham ya? Sifat-sifat yang senantiasa melekat pada Allah, tidak terpisah dari Allah. Yang Allah kabarkan, misal sifat tangan, sifat mata, sifat jari jemari, sifat kaki, sifat wajah. Ya, kalau pakai bahasa kita itu anggota tubuh bukan? Anggota tubuh. Kalau pada Allah disebut anggota tubuh juga, fihi tafsir. Dan kita menetapkan yang namanya sama dengan anggota tubuh kita, kita tetapkan bagi Allah yang hanya ada pada nasnya aja. Kita gak menetapkan sifat paha bagi Allah. Paham gak sini? Kita gak menetapkan sifat rambut bagi Allah. Sifat hidung bagi Allah. Wajah ya wajah. Tangan ya tangan. Udah kita serahkan kaifiatnya bagaimana bentuknya kepada Allah. Jangan nanti pahami, oh kalau udah ada wajah berarti ada kayak kita dong. Nah itu lah tasbih. Emangnya Allah makhluk kayak kita gitu? Ada ini semua anggota tubuh. Itu tasbih. Kita menyerahkan aja. Allah punya sifat wajah, Allah punya sifat tangan, jari jemari, kaki, selesai. Ya. Kita tetapkan apa yang tetapkan, kita nafikan apa yang Allah tidak tetapkan. Allah punya kelingking dong. Lah, kita nafikan. Enggak ada nasnya. Masa enggak ada kelingking? Kan kalau enggak, itu berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah punya wajah, berarti Allah punya mulut dong. Kan Allah berbicara. Itu makhluk. Allah punya dada dong, itu makhluk, tasbih itu namanya. Itu makhluk yang butuh dada. Paham gak sini? Berarti bagaimana zat Allah, serahkan pada Allah, kita gak pikirin kayak gitu. Dan gak, kita juga gak ditaklif, gak dibebani untuk memikirkan hal itu. Kita hanya ditaklif untuk mengimani semua yang datang dari Allah, kita imani. Min ghairi takyifin, wala tasbihin, wala ta'tilin, wala tahtifin, selesai. Mudah aja. Nah, Asy'ariyah mereka yang masuk ke sini. Jembatannya ini. Nanti akhirnya natijahnya adalah ta'til. Walaupun ngelesnya tahrif. Ya. Ketika mereka ingin ya, ketika mereka dihadapkan pada nas sifat tangan misalkan. Masya Allah punya sifat tangan. Nas kaki, nas jari jemari, asabi'ir rahman. Ya. Innal quluba bani Adam, itu sesungguhnya kolbu-kolbu anak Adam itu diantara baina asabi'ir rahman, diantara jari jemari oleh Maha Rahman. Dia udah bayangin dulu seperti jari dia. Masya Allah punya jari-jari. Udah bayangin dengan sifat jari dia. Berarti kayak makhluk dong. Oh, itu berarti maksudnya. Nah, itu dia dia. Udah ngebayangin dulu. Berarti tasbih duluan. Mukaddimahnya tasbih. Makanya jembatan menuju sifat apa sikap ta'til ada tasbih. Emangnya kaum Jahmiyah enggak mentasbih? Mentasbih, cuman tasbih itu di menerawang di kepala mereka dulu. Masya Allah punya sifat kalam. Masya Allah punya sifat dilihat. Masya Allah punya sifat ini. Berarti Allah kayak makhluk dong. Makhluk kan punya sifat kalam, punya sifat ini. Berarti Allah enggak punya sifat. Oh, itu. Jembatannya tasbih. Hasilnya paham gak sini? Ya. Jembatannya tasbih dan takyif. Udah menggambarkan dulu. Nah. Taib. Nah, Syaikhul Fauzan mengatakan. Nah, kalau yang diinginkan dari adawat sifat zatiyah, ada, itu adalah sifat zatiyah. Semisal wajah, yadain tangan. Ini hak. Wa nabihu batilun. Dinafik. Kalau menafikannya, ya batil. Ya. Wa in urida nafyul a'dha. Kalau yang dimaksud dengan dinafikannya a'dha allati tusyabihu al-a'dha al-makhluqin. Ya. Yang di situ berarti menyerupai anggota-anggota tubuh makhluk wa adawatil makhluqin, perangkat-perangkat makhluk, maka Allah munazzahun an dzalik, disucikan. Fal ab'at wal a'dha, maka ab'at bagian-bagian a'dha, ya, anggota-anggota tubuh. Ya. Ya, itu lihat perhatikan, fal hasilu anna fihi anna hadza fihi tafsil. Maka kesimpulannya pada pembahasan ini mesti ada perincian. Awalan yang pertama. Ya. Yang pertama. In idza urida bidzalika nafyu sifat. Kalau yang dimaksud dengan matan di atas adalah dinafikan sifat dari Allah Ta'ala, dari sifat wajah, sifat tangan, mamasabatalahu subhanahu wa ta'ala min sifati zatiyah, dan apa-apa yang telah tetap bagi Allah berupa penetapan sifat-sifat zatiyah, fahada batil, maka ini batil, ini enggak mungkin. Syekh Abu Ja'far al-Tahawi berpendapat demikian. Sanian, amma in urida bidzalika annallaha munazzahun an musyahabati abadil makhlukin, kalau yang dikehendaki bahwasanya Allah disucikan dari keserupaan anggota-anggota tubuh makhluk wa adha'il makhlukin, bagian-bagian makhluk dan anggota tubuh makhluk wa adawatil makhlukin dan ya, perangkat-perangkat makhluk panam, maka benar Allahu munazzahun an dzalik, Allah disucikan. Di annahu yushbihu ahadun la yushbihu ahadun min khalqihi, karena enggak ada seorang pun yang dari kalangan makhluk yang serupa dengannya, tidak pada zatnya wala fi asma'i wala sifati. Wala fi sifati, tidak pada nama-nama dan sifatnya. Wa alhasilu, maka kesimpulannya anna hadhil alfadha, bahwa lafaz-lafaz tadi allati saqaha al-musannifu, yang dibawakan oleh musannif al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, fiha ijmalun, di dalamnya terdapat masih sesuatu yang global. Nah, kita bawa kepada yang kedua, bukan yang pertama. Ya. Kenapa demikian? Lakin yuhmal kalamuhu alal haq. Namun dibawa perkataan Abu Ja'far kepada kebenaran, li annahu min ahli sunnati wal jamaah. Karena beliau adalah dari kalangan ahli sunnah. Kalau ada orang ahli sunnah wal jamaah membawakan kalam yang global, kita bawa kepada kemungkinan yang terbaik. Apalagi imamnya. Ya. Ini enggak terbalik kalau kita sekarang. Ada ikhwan kita, ustadz kita, syekh kita, melontarkan kalimat yang global, langsung dipahami kepada kemungkinan yang paling ekstrim. Ini kan bahaya. Ini bahaya ini. Ya. Negara ini negara Islam bukan? Bukan negara Islam. Oh, kalau gitu mau berontak dong. Itu kan ekstrim banget kemungkinan. Lawazim batil. Ya. Paham enggak? Inilah wazim batil. Maka enggak boleh kalau ada ulama Ahlussunnah, baik ikhwannya yang paling rendah sekalipun, selama di Ahlussunnah dia melontarkan kalimat yang global yang bisa ke A, bisa ke B, itu bawa kepada kemungkinan yang paling benar, bukan dibawa kepada kemungkinan yang paling ekstrim. Nah, ini dididik kita oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, di sini. Ya. Wala yumkin ayaqsida al-ma'ani as-sayyi'ata. Tidak mungkin, kata Syekh Shalih Fauzan. Ini karena kenapa Syekh Shalih Fauzan sampai mengatakan la yumkin? Karena asasnya jelas Abu Ja'far At-Tahawi min ahli sunnah. Maka yang namanya ahli sunnah tidak mungkin memaksudkan makna-makna yang beliau lontarkan adalah makna-makna yang saya yang buruk. Walakinnahu yaqsidu al-ma'ani as-sahihata. Yang beliau maksudkan adalah makna-makna yang sahih. Laitahu fassala dzalika, yang mungkin saja beliau merinci hal tersebut, wa bayyanahu, dan beliau menjelaskannya, walam yujmil hadzal ijmal. Ya. Namun beliau tidak mengglobalkan pengglobalan ini. Ya. Ya, artinya beliau tidak merinci sesuatu hal yang masih global ini. Mungkin di tempat lain beliau rinci, ya. Dan Ibn Abil Is Al-Hanafi telah merincinya. Ya, dan membawanya kepada makna yang benar. Baik, sudah adzan. Berjuhur kalau ada Ustaz Yusuf, antum Ustaz Yusuf, nanti setelah Ustaz Yusuf lanjut lagi pelajaran anak insyaallah. Kasbu Syubhat atau Salasa atau Ta'liqat At-Ta'liqat Al-Awwaliyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.